Mitra bisnis, banyak pengusaha mengeluh soal jam sostek yang monopoli dan tidak memberikan manfaat berarti bagi karyawan. Ada usulan agar pengusaha diberi kebebasan memilih sendiri asuransi yang dianggap terbaik untuk mengelola dana jaminan sosial karyawannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pemerhati ekonomi dan sosial Aswin Wiryadi. Pak Aswin, apa komentar Anda? Harusnya jangan dibikinkan tandingan, tetapi diperbaiki yang ada sekarang ini. Dan saya percaya kan di sana kan ada Pak Hot Bonar Sinaga. Dan dia seorang profesionalis, betul kan? Dari asuransi, dia berkecimpung di mana-mana. Pasti beliau punya suatu konsep lah, asal kita bilang memperbaikinya. Sebab kan tujuan daripada asuransi tenaga kerja ini, mengumpulkan uang sebanyak mungkin kan? Nah, kalau dibangun beberapa lagi, akibatnya uang itu terpecah. Mungkin daripada susunan direksi maupun susunan komisarisnya lebih transparan atau memasukkan adanya unsur-unsur dari pemberi tenaga kerja. Sehingga itu check and recheck-nya itu akan lebih transparan. Apakah monopoli yang dilakukan jam sostek ini bertentangan dengan undang-undang persaingan usaha, Pak? Harusnya sih enggak. Di hampir semua negara itu kan yang namanya undang-undang jaminan sosial itu kan perlu pengumpulan dana yang luar biasa besarnya. Nah, cuma di sini kan kita masih belum bikin transparannya. Kalau kita bisa bikin lebih transparan dan kemudian juga return-nya akan lebih baik, prosedur kita perbaiki, ini kan untuk kesejahteraan kita bersama semuanya. Terus terang kalau kita lihat, return daripada investasi di jam sostek itu sangat rendah. Kan uang dikumpulkan itu kan harus diinvest kan. Apakah dari pembentukan tanah, bond, saham, maupun di macam-macam deposito, segala macam. Asal kita lihat, return daripada yang dicapai di jam sostek itu masih jauh kalah dibandingkan dengan investasi yang kita lakukan dengan institusi lain. Jadi artinya jam sostek pun harus berbenah, gitu kan? Kita taruh uang di sana bukan hanya sekedar iurannya, tetapi juga kita inginkan uang itu naik dengan investasi. Jadi jam sostek di samping harus transparan, juga harus mulai menggunakan manajer-manajer investasi yang profesional. Lalu bagaimana Bapak menilai kenaikan iuran jam sostek dari sebelumnya 1 juta menjadi 2 kali pendapatan tidak kena pajak atau setara 3,08 juta rupiah? Apapun dana itu sebenarnya nggak pernah cukup kan kita lihat. Dengan dana jam sostek itu kalau pada waktu yang bersangkutan pensiun itu sebenarnya masih sangat marginal, minimal sekali. Supaya itu memang iuran itu harus naik. Cuman masalahnya sekarang ini kan antara ayam mama telur sekarang gitu kan itu. Biaya-biaya tinggi itu masih ada sekarang gitu kan. Nah, kalau biaya daripada tenaga kerja itu semakin tingginya, usaha pun jadi bingung dalam hal seperti ini gitu kan. Jadi yang coba ditekan sekarang ini memang di tenaga kerja karena yang biaya yang lain itu tidak bisa ditekan hal seperti ini. Nah, akibatnya kita terjadi sebenarnya asal uang jam sostek itu asal kita lihat pada waktu tenaga kerja pensiun itu juga pas-pasan. Kita harus ditekan lah semuanya, betul kan? Faktor-faktor biaya tinggi sekarang. Ada saran, Pak, pembenahan seperti apa yang harus dilakukan jam sostek mengingat banyaknya keluhan dari para pekerja? Jam sostek harus membuka diri. Dia harus membuka diri, memperbaiki organisasinya, membuat transparan, artinya, betul kan, dilakukan oleh audit yang berwenang, yang kemudian kalau perlu dalam dewan pengawas, apalagi dalam komisaris itu, dia mengundang beberapa dari kadin atau apa untuk melihat investasi itu memang dilakukan dengan benar dan pengelolaan dana itu juga benar dan pelayanannya juga baik. Demikian pemerhati ekonomi dan sosial Aswin Wiryadi. Saya Wendy Lim.